This is my music. Experience good music. Ah, terlalu slow. Yang ini nih, bikin semangat tapi tetap cool. Gak lah, boleh diadu. Musik itu untuk dinikmati, bukan diadu. Wah, ada Bang Iwan. Ini yang top dan berani diadu. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Bongkar kebiasaan lama, saatnya beralih ke Top Coffee. Rasanya berani, kuat, dan berkarakter. Enak, kopinya terasa banget. Kalau Bang Iwan bilang Top Coffee enak, pasti enak. Semua rasa Top Coffee gak ada tandingannya. Hanya Top Coffee yang berani diadu rasanya. Siap Bang, selera musik boleh beda-beda. Nikmatinya sama-sama minum Top Coffee. Sekarang orang Indonesia sudah pilih Top Coffee karena kekuatan rasa Top Coffee. Mantap dan berani, keberanian rasa untuk diadu. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Buktikan sendiri.